La rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanan ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah taala untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Kita masih pada pembahasan mengenai larangan beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selainnya. Yang mana beristighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selainnya, maka ini termasuk daripada kesyirikan. Kita sampai pada dalil Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh penulis, yaitu Quran surat An-Naml ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amman yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu wahai manusia khulafa al-ard sebagai khalifah, pemimpin yang mengelola di atas muka bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada ilah Tuhan yang pantas dan berhak untuk diibadai bersama dengan Allah taala? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali nikmat Allah yang kalian mengingatnya." Ini merupakan salah satu ayat yang mengabarkan kepada kita tentang satu-satunya yang mampu menghilangkan berbagai macam keburukan, satu-satunya yang wujud yang mampu menyingkap segala kesulitan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a ilahum ma'allah. Apakah ada ilah yang pantas untuk diibadai, yang pantas untuk disembah bersamaan dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang paling mampu untuk menghilangkan mara bahaya. Satu-satunya Tuhan yang apabila diminta kepadanya tanpa kepada selainnya atau bersama dengan yang lain, maka dialah satu-satunya yang akan menghilangkan berbagai macam keburukan. Maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tadhakkarun, yaitu kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam keagungan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian itu sangat sedikit sekali. Kalian lebih banyak dilalaikan jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungannya dan mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Oleh karena itulah kalian pada akhirnya melakukan bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kalian atau sedikitnya kalian mengingat Allah dan pengagungan kepada dan keagungan serta kenikmatannya. Di sini ada beberapa kata yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Habibullah, di antaranya adalah amman, ya, amman aiman huwa. Yang dimaksud amman di sini siapa dia, ya, yang bisa menghilangkan mara bahaya. Al-muttaru ay al-makrubul ladhi massahuddur, yaitu al-makrub, ya, orang yang ditimpa kesulitan, ditimpa mara bahaya. Jadi siapakah selain Allah yang bisa menghilangkan mara bahaya ketika mara bahaya itu telah menimpa seseorang? Karena ini kita berbicara tentang istighotha. Istighotha itu maknanya talabul ghaus, ya, meminta pertolongan ketika kesulitan, musibah dan mara bahaya itu telah terjadi, telah menimpa seseorang. Itu makna daripada istighotha. Jadi seseorang ketika dia tertimpa mara bahaya, kemudian dia meminta untuk dihilangkan mara bahaya dari pihak yang lain, maka ini disebut dengan istighotha. Kemarin kita sempat singgung istighotha ini ada yang termasuk bentuknya ibadah yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Dan ada yang bentuknya itu istighotha yang dibolehkan karena dia tidak bernilai ibadah. Sehingga orang kalau beristighotha kepada yang lain, maka dia tidak digolongkan sebagai orang yang menyekutukan Allah. Adapun yang pertama, istighotha yang bernilai ibadah yang harus hanya dipersembahkan kepada Allah semata adalah istighotha kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang hanya Allah taala saja yang mampu untuk memberikannya. Seperti seseorang misalnya ditimpa mara bahaya berupa bencana yang besar yang tidak mungkin manusia dengan batas maksimalnya untuk menolong manusia yang lain yang terkena musibah sebesar itu. Contoh misalnya seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi contoh yang Allah berikan kepada kita tentang bagaimana orang-orang musyrik di masa dahulu, mereka itu menyekutukan Allah dikala lapang, tapi ketika dikala sempit, dikala tertimpa mara bahaya, mereka benar-benar memurnikan doanya, permintaannya hanya kepada Allah. Istighotsahnya mereka murnikan hanya kepada Allah. Contohnya seperti Allah berfirman dalam Quran Surah Luqman atau dalam surat yang lain. Kita lihat di dalam Quran Surah Luqman ayat ke-32. Surat Luqman surat berapa? 31, ya. Ayatnya 32. Allah menceritakan wa idza ghasyyahum mawjun kadzulali da'a Allah mukhlishina lahu. Wa idza ghasyyahum mawjun, dan ketika mereka digulung oleh ombak yang sangat besar, kadzulan, seperti gunung yang menaungi. Kalau orang itu berada di tengah lautan, kemudian terjadi badai yang luar biasa, maka ombak itu yang bisa sebesar dan setinggi gunung. Dan ketika kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat pada saat badai di tengah lautan yang luar biasa seperti ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa diseru untuk dimintai pertolongan agar diselamatkan dari mara bahaya tersebut, kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang musyrik di masa Rasul dan di masa-masa dahulu, mereka itu memurnikan seruan mereka, istighotsah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan dalam ayat ini, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin dengan murni hanya kepada Allah dia meminta pertolongan. Tidak seperti biasanya ketika mereka meminta, berdoa, ya, mereka berdoa kepada Allah disertai dengan berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum yang pertama menyekutukan Allah, kaumnya siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan apa? La tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'an wala yahutha wa ya'uka wa rasul. Dalam Quran surah Nuh. Allah menceritakan bagaimana mereka itu beribadah menyeru kepada Tuhan yang bukan hanya Allah saja, tapi juga kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan kalian meninggalkan bentuk penyembahan peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kalian. Ya, sesembahan-sesembahan kalian disebutkan di situ alihatakum. Aliha itu jamak untuk kata ilah, yang artinya sesembahan-sesembahan yang banyak. Wala tazarunna waddan wala su'an wala yahutha wa ya'uka wa rasul. Dan jangan pula kalian meninggalkan peribadatan kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Suwa, Yahud, Ya'ub, Nasr, ya. Nama-nama yang dikatakan oleh para ulama sebagai nama bapak-bapak mereka yang soleh, yang hidup terlebih dahulu dari masa mereka. Yang kala bapak-bapak mereka ini ketika meninggal dunia, nenek moyang mereka ini ketika meninggal dunia, maka anak keturunannya itu membuatkan monumen atau simbol-simbol atau patung-patung atau serupa dengan itu untuk mengenang kehidupan bapak-bapak atau kakek-kakek mereka yang soleh ini. Untuk apa? Untuk supaya menjadi motivasi, untuk supaya mengingat, ya, kesolehan mereka sehingga termotivasi untuk meneladani mereka dalam kesolehan. Tapi pada akhirnya kemudian pada kurun generasi setelahnya, ya, beberapa generasi setelahnya, maka syaitan memalingkan keyakinan mereka ini yang awalnya dari bapak-bapak mereka membuat patung-patung atau membuat simbol-simbol atau monumen-monumen untuk mengenang bapak-bapak mereka yang soleh hanya sekedar untuk kenangan, maka kemudian apa? Dipalingkan dari keturunan mereka, kemudian menyembah kepada Tuhan-Tuhan atau nenek moyang mereka tersebut. Menjadikan apa Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, kita kembali di sini, bagaimana mereka menyeru berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan benar-benar memurnikan doa itu hanya kepada Allah, tidak ada sekutu sama sekali selain Allah yang disebut di dalam doa yang dia panjatkan kala dia di dalam menghadapi musibah, yaitu kematian akibat apa ombak dan badai yang sangat dahsyat. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Falamma najjahum ilal barri, maka ketika kami selamatkan mereka sampai ke daratan, faminhum muqtasid, maka di antara mereka ada yang tetap menempuh jalan yang lurus. Maksudnya apa? Tetap mentauhidkan Allah. Tapi ada juga wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khatarin kafur. Allah katakan, adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak bisa berterima kasih. Ya, ayat-ayat kami maksudnya apa itu? Keselamatan yang Allah berikan kepada mereka, pertolongan Allah yang Allah berikan kepada mereka kalau mereka menyeru beribadah, berdoa hanya kepada Allah semata, dalam meminta pertolongan hanya dimurnikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain atau bersama yang lain. Allah selamatkan mereka, tapi pada akhirnya mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari pertolongan Allah itu semuanya. Mereka beranggapan bahwa pertolongan itu tidak hanya Allah yang memberikan kepadanya, tapi juga kepada apa namanya berhala-berhala yang lain atau tuan-tuan yang lain memiliki andil untuk menolong mereka. Kalau dalam riwayat yang, atau ayat yang lain, ya, idza hum yusyrikun, Allah SWT menyebutkan idza hum yusyrikun, ya, tiba-tiba mereka kemudian menyekutukan Allah kembali. Ya, ketika mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya tersebut, tiba-tiba mereka kemudian menyekutukan Allah kembali. Seperti dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka ketika mereka berada di atas lautan, di atas kapal mereka berada di atas lautan, mereka selalu berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni, menunjukkan doanya, permintaannya, istighosahnya hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, maka ketika kami menyelamatkan mereka sampai daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka menyekutukan Allah kembali dengan menyeru beribadah kepada selain Allah. Kemudian di ayat ini ya, khulafaul ardh, khulafaul ardh ay yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ardh. Jadi Allah menjadikan kalian itu khulafaul ardh, khulafa. Ini di antara maknanya adalah yakhlufu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ardh. Jadi satu generasi itu menggantikan generasi yang sebelumnya. Jadi kehidupan manusia itu Allah jadikan khulafa. Itu maknanya adalah manusia itu hidup dari generasi ke generasi yang selanjutnya. Satu generasi muncul, kemudian hilang, digantikan dengan generasi yang setelahnya dan seterusnya. Itu maksud daripada khulafa al-ard. Di antara makna dari khulafa al-ard, Allah menjadikan manusia itu khulafa, khalifah, yang diantara maknanya adalah hidup dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. A'ilahum ma'allah, apakah ada ilah, Tuhan yang pantas untuk diibadai bersama dengan Allah? A'isiwahu, yaitu Tuhan selain Allah. Yaf'alu hadhin asya'abikum wa yan'imu 'alaikum hadhihi ni'am, yang telah berbuat ya dengan perbuatan yang seperti ini kepada kalian, wa yan'imu 'alaikum, dan memberikan nikmat kepada kalian dengan nikmat-nikmat ini. Jadi adakah Tuhan yang selain Allah yang kemudian dia bisa menghilangkan mara bahaya? Ketika dia diminta untuk menghilangkan mara bahaya tersebut, dan adakah Tuhan yang bisa menyingkap keburukan, menyingkap musibah? Karena musibah itu sudah turun kepada hambanya. Dan adakah Tuhan selain Allah yang bisa menjadikan kalian itu hidup dari satu generasi ke generasi yang berikutnya? Ada enggak Tuhan yang bisa melakukan ini selain Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya demikian. Kemudian pertanyaannya, a'ilahum ma'allah, adakah ilah yang pantas untuk disembah dengan sebenarnya selain Allah ketika Allah sebagai Tuhan yang pantas untuk diibadahi? Ada enggak yang selain Allah dalam hal ya disembah itu membersamai Allah di dalam penyembahannya kepada Allah? Ada enggak Tuhan yang layak pantas untuk diibadahi seperti halnya Allah pantas layak untuk diibadahi? Kalau kita perhatikan, Mbak, bagian ayat ini yang pertama mengenai menghilangkan mara bahaya, ya, menjadikan manusia itu hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya terus berganti, ini menggambarkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering diistilahkan dalam ilmu tauhid dengan istilah tauhid al-rububiyah. Mengesakan Allah di dalam apa? Perbuatan-perbuatan Allah kepada makhluk. Tidak ada yang bisa selain Allah melakukan perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini, kecuali Allah SWT. Setelah itu Allah berbicara mengenai ilah, mengenai penyembahan. A'ilahum ma'allah, adakah ilah yang pantas untuk diibadahi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki kepantasan layaknya Allah pantas untuk diibadahi? Ada enggak Tuhan yang lain selain Allah SWT dalam hidup? Ini berbicara mengenai tauhid al-uluhiyah. Sehingga para ulama itu menyebutkan bahwa tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah itu enggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Meskipun di dalam kita belajar ilmu tauhid, para ulama memberikan pembagian. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah gitu ya, ada tauhid al-asma wa sifat. Tapi pembagian itu sebetulnya bukan untuk memisahkan satu dengan yang lain, enggak. Karena tauhid itu satu kesatuan, enggak mungkin bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Misalnya ada orang mengatakan saya mentauhidkan Allah cukup rububiyah sajalah. Untuk uluhiyah saya enggak mentauhidkan Allah, enggak bisa. Atau misalnya ada orang mengatakan saya mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Tapi saya enggak yakin tauhid rububiyah, ini juga enggak mungkin. Enggak mungkin bisa terjadi. Sehingga seringnya Allah kalau berbicara mengenai tauhid, Allah selalu menggandengkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Sehingga para ulama menyebutkan tauhid rububiyah itu melazimkan seseorang untuk mewujudkan tauhid uluhiyah. Dan seseorang yang bisa mewujudkan tauhid uluhiyah dengan sempurna, dengan baik, berarti dia telah meyakini tauhid ar-rububiyah. Karena tidak mungkin seseorang menyembah hanya kepada Allah SWT semata sedangkan dia mengingkari rububiyah Allah, tidak mungkin. Karena apa? Karena ibadah itu kan bentuk di mana seseorang itu menampakkan kehinaannya di hadapan Allah yang Maha Agung sekaligus menampakkan rasa butuhnya kepada Allah. Kenapa seorang hamba itu merasa butuh kepada Allah? Karena punya keyakinan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mampu untuk berbuat, berkuasa untuk melakukan apapun kepada makhluknya, baik itu mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Oleh karena itu terwujudlah tauhid al-uluhiyah. Bisa dipahami lah ya? Ya. Yang ngantuk mohon maaf kalau enggak bisa paham. Ya, silakan bermimpi dengan mimpi indah. Resiko ditanggung penumpang lah ya. Kalau ngantuk kebablasan ya jangan salahkan sopir ya. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid rububiyah yang menghasilkan konsekuensi untuk terwujudnya tauhid al-uluhiyah. Makanya Allah mengatakan ada enggak Tuhan yang memiliki sifat rububiyah yang diantaranya adalah menghilangkan mara bahaya dan menjadikan kehidupan kalian wahai manusia itu menjadi kehidupan yang dari satu generasi ke generasi yang selanjutnya. Setelah itu Allah mengatakan ada enggak Tuhan yang pantas disembah bersama dengan Allah SWT. Nah, itu. Yang artinya kalau orang itu yakin Allah sebagai satu-satunya Tuhan di dalam rububiyahnya, maka dia harus menjadikan Allah satu-satunya Tuhan di dalam uluhiyah, di dalam ibadah kepadanya. Kalau ada orang mengaku Allah yang menciptakan kita, menguasai kita, mengatur kita, memberikan manfaat dan menghilangkan mudharat bagi kita, tapi kok terus kemudian dia masih beribadah kepada selain Allah bersama dengan dia beribadah kepada Allah, masih mempersembahkan doanya tidak murni kepada Allah tapi juga kepada yang lain, berarti ketulusan keyakinan dia terhadap tauhid rububiyah itu masih dipertanyakan. Di mana kamu meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat, tapi di satu sisi kamu minta tolongnya tidak hanya kepada Allah tapi kepada yang lain? Nah, ini tentu akan dipertanyakan apa keyakinan rububiyahnya. Pasti rububiyahnya nggak beres ya, pasti rububiyahnya tidak beres. Disebutkan di sini al-ma'na al-ijmali lil ayat, ya, makna global untuk ayat ini, yahtajju ta'ala 'ala al-musyrikin fi ittikhadihim syufa'a' min dunihi bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum 'indama yad'unahu fi hali syiddati wa kashfi su'an nazil bihim wa ja'alhum khulafa'a fil ardi ba'da amwatihim. Jadi Allah berargumentasi kepada orang-orang musyrikin ketika mereka menjadikan asy-syufa'a min duni, penolong-penolong selain Allah. Bima qad 'alimuhu, dengan apa yang sudah mereka ketahui, bahkan sudah mereka akui tentang apa? Ijabatillahi lahu. Tentang bagaimana Allah memberikan kepada mereka segala apa yang mereka minta kepada Allah, terutama fi hali syiddati wa kasyfi su, terutama ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi ya terjadi mara bahaya. Dan bagaimana ya pengakuan mereka bahwa memang Allah lah satu-satunya yang bisa menghilangkan mara bahaya yang turun kepada mereka dan menjadikan mereka itu hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya di atas muka bumi ini setelah mereka meninggal dunia, diganti dengan generasi yang baru. Mereka akui itu, mereka yakini itu bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang melakukan itu semuanya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok kemudian mereka lah menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, dalam hal beribadah? Di satu sisi mereka mengakui keesaan Allah selaku Tuhan yang benar-benar mampu untuk memberikan pertolongan kepada mereka, menghilangkan mara bahaya kepada mereka. Tapi di satu sisi mereka menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Yang mana kemudian ternyata dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT mengabarkan alasan orang-orang musyrikin untuk menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang diibadai, bukan yang diyakini bisa menghilangkan mara bahaya lah ya, bukan, tapi yang menjadi objek tujuan diibadai, yaitu selain Allah, berhala-berhala mereka ya, seperti Lata, Uzamana dan seterusnya. Ternyata mereka punya keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka ibadai, yang mereka jadikan tujuan mereka berdoa, meminta, itu adalah mereka anggap sebagai perantara-perantara mereka kepada Allah. Mereka gantungkan harapan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah ini yang mereka sembah. Bukan Tuhan yang menciptakan mereka, bukan. Mereka gak mungkin punya keyakinan Lata Uzamanat itu bisa menciptakan mereka, enggak ada. Dalam Al-Quran Allah tidak pernah menceritakan tentang keyakinan orang musyrikin bahwa Tuhan selain Allah itu bisa menciptakan mereka, enggak. Terutama ini kaumnya Nabi Muhammad SAW dari kalangan musyrikin Arab. Kalangan musyrikin Arab itu kan enggak ada sedikitpun meyakini bahwa Lata Uzamanat yang disembah selain Allah itu mereka memiliki andil dalam menciptakan mereka, itu tidak ada. Adapun para paganisme yang lain mungkin ya, seperti beberapa para penyembah berhala di beberapa negara di luar Jazirah Arabia kala itu, mungkin mereka punya keyakinan seperti itu, ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang mengatur sebagian alam dan seterusnya. Tapi khusus untuk musyrik Arab jahiliyah ini, itu tidak ada keyakinan mereka bahwa Lata Uzamanat itu bisa menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi, tidak ada. Makanya ketika mereka ditanya, wah benda-benda yang kamu sembah itu tidak memberikan andil apapun dalam penciptaan dirimu, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, kok kamu paksakan dirimu untuk menghinakan diri kepada benda-benda ini dengan beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, menunjukkan ya, penghinaan diri kepadanya, seperti halnya mereka menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah SWT. Apa alasanmu, apa sebabmu, apa yang mendorong kamu, memotivasi kamu melakukan itu? Nah, maka mereka punya alasan apa? Ha'ula isyufa'a'una indallah, Tuhan-Tuhan yang kami mintai, yang kami ibadai selain Allah ini, itu bisa memberikan syafaat kami di sisi Allah. Ya, mana'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak mempersembahkan peribadatan kami kepada benda-benda ini, kepada Tuhan-Tuhan ini yang kami buat sendiri dengan tangan-tangan kami gitu ya. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali hanya agar supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau perantara saja gitu ya, ini dianggap syirik oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya persembahan ibadah kepada perantara-perantara itu, meskipun ada keyakinan di dalam hati mereka bahwa Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai alam ini hanyalah Allah. Lebih-lebih kalau orang itu beribadah kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan itu memiliki rububiyah yang sempurna seperti rububiyah Allah SWT. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Oleh karena itu, di dalam kita belajar tauhid ada larangan kita untuk beristighatsah kepada selain Allah, terutama kepada makhluk yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk memberikan pertolongan atau bantuan, seperti orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kita tidak mungkin minta kepada orang-orang yang mati itu untuk menolong kita dari menghilangkan marah bahaya. Bagaimana mereka bisa menolong kita? Jangankan yang mati, yang hidup saja, yang hidup saja, jika marah bahaya yang menimpa kita ini adalah marah bahaya yang tidak memungkinkan manusia itu punya kuasa menghilangkannya, siapapun dia, maka tidak selayaknya kita beristighatsah kepada mereka. Contoh misalnya seperti yang dilakukan musyrik-musyrik ini, mereka benar dalam satu sisi, mereka mentauhidkan Allah pada saat mereka tahu tidak ada yang bisa menolong mereka selain Allah SWT. Tapi sebagian orang yang menyekutukan Allah di masa-masa setelah ini, yang kita banyak dapati dari kisah-kisah di dalam kitab-kitab ya, tentang contoh-contoh kesyirikan, ketika ditimpa marah bahaya, mereka tidak menyebut nama Allah secara murni. Mereka akan sebut nama-nama yang lain. Entah menyebut nama Rasul, entah menyebut nama malaikat, atau menyebut nama yang lain-lain, bahkan bisa jadi nama jin pun juga disebut gitu. Untuk minta pertolongan kepada mereka untuk supaya selamat dari marah bahaya yang dihadapi. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhil umur fa kaifa ya'budunaha ma'allah, apabila ya, sesembahan-sesembahan mereka selain Allah tidak bisa berbuat sedikit pun dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah tadi dalam ayat ini, maka bagaimana mereka bisa menyembahnya bersamaan dengan penyembahan mereka kepada Allah? Kok bisa mereka mengagungkan sesuatu dengan pengagungan yang mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka bisa mengagungkan sesuatu selain Allah dengan pengagungan yang mereka berikan kepada Allah dengan peribadatan itu. Tentu ini adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Walakinnahum la yatadzakkaruna ni'amallahi 'alaihim illa tadzakkuru qalilan la yurithu khasyatallahi wa lidzalika waqa'u fi syirki. Nah, Allah sebutkan dalam ayat ini, kata Syekh Shalal Fauzan, akan tetapi mereka tidak mengingat nikmat Allah atas mereka. Tidak mau benar-benar terus mengingat apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka berupa menghilangkan mara bahaya mereka. Illa tadzakuran qalilan, kecuali ya diingat dengan lalu begitu saja. Sekedar mengingat yang sedikit, tidak betul-betul diresapi, direnungi dalam-dalam, sehingga membuahkan rasa takut sekaligus pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian disebutkan di sini kecocokan ayat untuk bab yang kita bahas, anna fiha butlanal istighatsati bi ghairillah, bahwasanya di dalam ayat ini itu ada kandungan berupa butlan al istighatsah bi ghairillah, batilnya istighatsah kepada selain Allah. Li'annahu la yujibul mutarra wa yakshifu su'an nazila wa yuhyi wa yumitu siwa. Karena tidak ada yang bisa menolong orang yang tertimpa mara bahaya dan menghilangkan keburukan yang sudah diturunkan oleh Allah kepada seorang hamba, serta menghidupkan dan mematikannya selain daripada Allah SWT. Ma yustafadu minal ayat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, butlanul istighatsati bi ghairillahi bima la yaqdiru alaihi illallah. Batilnya beristighatsah kepada selain Allah di dalam apa yang tidak kuasa atasnya kecuali Allah. Jadi istighatsah yang termasuk ibadah yang harus dipersembahkan hanya kepada Allah adalah istighatsah di dalam perkara yang hanya Allah saja mampu untuk menghilangkan mara bahaya itu. Adapun yang selain ini, maka dia tidak digolongkan sebagai ibadah. Contoh misalnya seseorang ya, dikejar orang lain untuk dibunuh misalnya. Kemudian dia beristighatsah kepada polisi atau kepada ketua geng misalnya. Punya apa, komunitas yang bisa melindungi dia dari mara bahaya orang yang akan membunuhnya. Pertanyaannya, ini istighatsah atau bukan? Istighatsah. Tapi apakah ini bentuk istighatsah yang nilainya ibadah yang harus dipersembahkan kepada Allah, ataukah istighatsah yang lain? Istighatsah yang lain. Artinya istighatsah seperti ini boleh karena dia tidak ada apa? Tidak ada bentuk peribadatan di dalamnya, enggak ada keyakinan adanya keagungan kepada yang dimintai pertolongan ini, enggak ada. Dia bisa saja minta pertolongan hanya kepada Allah saja, bisa. Tapi dia juga minta yang lain gitu. Dia berdoa, ya Allah lindungi saya. Tapi di satu sisi dia juga berusaha mencari perlindungan dari yang lain dalam kasus ini gitu. Yang mana itu adalah sebuah perlindungan yang dimampui oleh makhluk untuk memberikannya kepada orang yang ditimpa mara bahaya ini. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dia tidak mungkin mengagungkan pihak yang melindungi dia, kan enggak ya? Enggak ada penghambaan diri kan itu, enggak ada pengagungan. Tapi kalau ada satu mara bahaya yang tidak bisa dihilangkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, ketika ada orang minta bantuan untuk menghilangkan mara bahaya itu kepada yang lain selain Allah, maka dia punya keyakinan bahwa pihak selain Allah yang dia yakini bisa menghilangkan mara bahaya itu memiliki kuasa seperti Allah berkuasa. Itu yang syirik di situ. Syiriknya awalnya dari rububiyah menghasilkan apa? Uluhiyahnya tadi. Minta bantuannya, berdoanya tadi, akhirnya jadi syirik uluhiyah. Dari mana dia muncul? Dari kesyirikan rububiyah tadi. Dia punya keyakinan bahwa selain Allah ini punya kuasa seperti Allah berkuasa dalam menghilangkan mara bahaya yang Allah saja yang bisa menghilangkan. Nah, sehingga dilarang seseorang kemudian untuk meminta istighosah, meminta pertolongan kepada selain Allah di dalam perkara yang hanya Allah saja yang bisa menghilangkan mara bahaya tersebut. Baik kepada makhluk yang gaib, yang enggak ada gitu ya, ataupun kepada makhluk yang hadir, yang ada. Karena itu di luar batas kemampuan mereka. Ini pertanyaan lagi. Misalnya ada orang yang tenggelam. Tenggelam gitu ya. Nah, di samping-samping kolam itu, kolam renang itu ada banyak orang. Tapi enggak ada yang bisa renang. Orang yang tenggelam ini help gitu. Minta tolong apa? Orang di sekitarnya. Ya, minta tolong tapi mun ini help karena wis gak bisa napas. Dia minta tolong sama orang-orang yang ada di sekitar. Tapi orang-orang di sekitarnya enggak bisa apa? Enggak bisa berenang. Orang yang minta tolong ketika tenggelam ini kepada orang-orang di sekitarnya, ini menyekutukan Allah apa enggak? Kenapa? Bukan karena tidak tahu. Misalnya tahu. Iya, kan orang itu kan bisa lain. Iya. Artinya bahasa yang lebih ringkasnya apa? Orang yang tenggelam ini minta bantuan kepada manusia yang ada di sekitarnya itu pada batas yang memang dimampui secara umum oleh manusia untuk membantu dia. Itu enggak berdosa, dia enggak menyekutukan Allah. Enggak. Ya, tapi kalau misalnya ada orang menghadapi ombak yang besar gitu ya, di tengah lautan yang luar biasa, sudah tidak ada jalan lain ya untuk dia selamat. Kenapa? Karena daratan masih jauh. Maka ketika dia kok minta tolongnya kepada selain Allah, nah ini berarti apa? Syirik. Kenapa? Karena jelas dia menghadapi musibah mara bahaya yang tidak mungkin bisa dihilangkan oleh siapapun selain Allah. Kok dia punya keyakinan ada yang lain selain Allah yang masih bisa nolong saya? Nah, ini berarti dia sudah mempersembahkan apa? Mempersembahkan pengagungannya kepada selain Allah. Dia yakin ada makhluk yang lain atau sesuatu yang lain selain Allah yang punya kuasa untuk menolong dia ya dengan kekuatan atau dengan kuasanya ini, dengan kuasa. Sedangkan tidak ada yang selain Allah SWT dalam hal ini. Makanya Allah menceritakan dan memberikan contoh itu tadi mengenai keadaan mereka ketika di lautan, ketika di tengah laut ya, ketika dia mendapati ya, ombak yang luar biasa, badai yang luar biasa. Justru orang musyrik di masa Rasulullah dulu da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka doanya kepada Allah. Ini pelajaran, Pak. Kalau ada orang menyekutukan Allah semasa hidupnya, terus dalam satu waktu dia berdoanya itu murni mintanya sama Allah, meskipun dia belum berislam ya, belum tobat dari kesyirikannya, Allah kabulkan doanya. Nah terus bagaimana dengan orang yang sejak lahir sampai mati tidak menyekutukan Allah? Doanya lebih dikabulkan apa enggak? Lebih dikabulkan lagi. Kalau secara dasar keyakinannya dia sudah mentauhidkan Allah, terus berdoanya hanya kepada Allah, doanya pasti lebih dikabulkan daripada orang yang biasa menyekutukan Allah tapi dalam satu kondisi dia mengesakan Allah dalam berdoa sebelum dia tobat dari kesyirikannya tersebut. Ya. Wong seperti itu saja dikabulkan oleh Allah, lebih-lebih apa? Ahli tauhid kan gitu ya. Ahli tauhid akan lebih dikabulkan oleh Allah. Tapi terkadang doa seseorang itu tidak dikabulkan oleh Allah sesuai dengan keinginan yang berdoa. Terkadang Allah lebih memilihkan untuknya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Makanya saya pernah membaca itu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau itu mengatakan ya, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok tidak dilihat adanya keterkabulan doa permintaannya yang dia minta kepada Allah Ta'ala. Maka dia bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan segala puji bagi Allah yang mengabulkan ya, doa Ali sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan bukan atas kehendak Ali. Itu diantara cara kita berhusnudzon, baik sangka kepada Allah. Kalau kita berdoa minta sesuatu, ya Allah mudah-mudahan saya bisa nikah lagi misalnya. Misalnya ini contoh saja. Cik boten gantuk. Kok sampai sekarang enggak dikabulkan sama Allah? Berarti itu kebaikan buat dia. Iya, berarti nanti kalau ditambahi lagi ini bahaya. Bahaya untuk kehidupan Anda misalnya gitu. Maka berhusnudzon, baik sangka kepada Allah. Ya. Jangan buruk sangka, ya Allah saya sudah doa tapi enggak dikabulkan. Jangan, tapi baik sangka kepada Allah SWT. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib itu, ketika beliau berdoa, beliau tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang diminta oleh beliau, maka beliau berbaik sangka dengan memuji Allah. Bahwa ternyata Allah mengabulkan doanya dengan pilihan yang terbaik menurut Allah untuk dirinya. Ya. Dan tidak mengabulkan sesuai dengan kehendak Ali yang bisa jadi kehendak Ali adalah kehendak yang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan batilnya beristighatsah kepada selain Allah di dalam perkara yang tidak dimampui untuk dilakukan kecuali oleh Allah. Yang kedua, annal musyrikin muqirruna bi tauhidir rububiyah wa lam yudkhilhum dhalika fil Islam. Bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengakui keesaan Allah di dalam rububiyahnya. Mereka mengakui, makanya pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan ini berkaitan dengan rububiyah. Itu mereka akui semuanya. Wala in sa'altum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka musyrik jahiliyah, musyrik Arab itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah yang ciptakan. Tapi keyakinan mereka kepada keesaan Allah dalam hal rububiyah ini tidak serta-merta memasukkan mereka ke dalam Islam. Oleh karena itu yang diserukan pertama kali oleh Rasulullah bukan la rabba illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan, mengatur, menguasai alam selain Allah, tidak. Karena kalau ini yang diserukan oleh Rasulullah, semua orang Arab, musyrik Arab menerima, tidak akan menolak. Tapi yang diserukan Rasulullah SAW kalimat la ilaha illallah, yang orang musyrik kala itu ngerti, ini enggak sekedar disuruh ngucapin. Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian bakalan beruntung. Tapi kenapa orang-orang musyrikin enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu konsekuensinya. Makanya dalam Quran itu Allah mengabadikan perkataan mereka dengan mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini ingin membuat Tuhan-Tuhan yang kita sembah yang banyak ini untuk menjadi satu Tuhan saja, yaitu Allah, untuk kita sembah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini ya, dia membawa ajaran yang aneh. Kenapa? Nenek moyang kami enggak pernah ngajarin seperti itu. Oleh karena itu, tidak serta-merta orang-orang musyrikin kala itu menerima kalimat la ilaha illallah. Karena konsekuensinya menjadikan Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan saja, itu Allah, untuk mereka sembah dan mereka ibadahi. Yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyah bi tauhidir rububiyah. Jadi menggunakan dalil tauhid rububiyah untuk menunjukkan kepada tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu melazimkan seseorang untuk mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya. Sebagaimana di antara ayat yang lain ya, yang berkaitan dengan hal ini adalah dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang pertama kali mengandung perintah untuk beribadah kepada Allah di dalam urutan Al-Qur'an. Allah mengatakan ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai seluruh umat manusia. Ini menunjukkan bahwa Islam, ajaran Islam itu Rasulullah ini bersifat universal. Semua manusia itu diseru. U'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Tuhan yang bagaimana? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk menyembah kepadanya Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan manusia sebelum kita. Itulah Tuhan yang pantas untuk kita ibadahi. Adapun Tuhan yang lain yang tidak memiliki andil dalam penciptaan apapun, maka tidak layak dan tidak pantas untuk diibadahi. Yang keempat, al-ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahaduhu. Jadi ayat ini sebagai hujah atas orang-orang musyrik, ya, argumentasi untuk mematahkan keyakinan orang-orang musyrikin terhadap apa yang mereka akui, ya, berupa keesaan Allah dalam hal rububiyahnya. Ala ma jahaduhu, atas apa yang mereka ingkari, yaitu mengingkari atas kesyirikan yang mereka lakukan di dalam uluhiyah Allah, di dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi argumentasinya adalah argumentasi yang diterima oleh kedua belah pihak, ahli tauhid dan ahli syirik. Apa itu? Sama-sama meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang mencipta, mengatur dan menguasai seluruh makhluknya. Ini disepakati baik yang ahli tauhid maupun ahli syirik. Nah, dari situ baru muncul turunannya apa itu? Bentuk penyembahan kita sebagai hamba yang diciptakan kepada Tuhan yang menciptakan. Dan tentu baik secara dalil syar'i maupun dalil akli, dalil akal, itu membenarkan bahwa Tuhan yang menciptakan itulah yang paling pantas untuk diibadahi. Ya. Al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah, kata Ibnu Katsir. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang paling pantas untuk kita ibadahi. Untuk kita jalankan perintahnya dan untuk kita tinggalkan larangannya. Untuk kita agungkan dan untuk kita menghinakan diri kepadanya. Nah, insyaallah untuk pertemuan berikut kita lanjutkan satu dalil lagi. Ini dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan al-istighfar. Sehingga cukup ya, sudah 5:53. Apa pakai pertanyaan? Nah.